khususan di mu'alifi hadzal kitab al-imam Thahir bin Shalih al-Jazairi wa syuyukhihi wa ahli silsilatih bi anna wahabihim yabtahu alayna kutuhan arifin wa yufaqihuna fiddin wa yurzuhuna kamal al-ikhlasi wa yaqin wa ila hadratin nabi al-fatiha. Sekali lagi kita baca Fatihah berkenaan salah seorang yang jamaah kita, ibu mertuanya sedang sakit, ini dirawat di ICU, ini saudara kita Jubri, ibu Halimah, ibu mertuanya di Padang. Kita doakan mudah-mudahan dengan barakah surat Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang segera, kesembuhan yang sempurna. Diniat di syifa, syifa anta yuwa di rusatoman, syifa antaman, syifa anji nabi berdetin nabi syafi, tapi kalau nanti surat syafi, bila khawatir nabi al-Fatihah. Biasanya kita rapih dulu ya. Ini untuk malam ini kita dipaksa juga mayoritas ke Cirebon ini. Jadi kita ngaji dulu. Nanti mah normal dan ngajinya rapih dulu. Ini karena malam ini aja. Kami pre ngajar di sana ini demi kita ngaji biar kata Yoji jangan lewat jam 10 berangkatnya. Ayo udah kita samina wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Soal, ma maknal aqidatil islamiyati. Sudah itu halamannya semuanya. Halaman 7 mungkin ada yang bukunya beda itu. Yang tadi saya lihat hijau itu ada yang halaman 1 mungkin. Yang bukunya hijau itu beda itu. Iya, beda halaman. Iya, halaman 1. Ma ma'nal aqidatil islamiyati, apa arti aqidah Islam itu? Jawab, al-aqidatul islamiyatu hiyal umur lati yaqtaqiduha ahlul islami ay yajzimuna bisihatiha. Aqidah Islam adalah perkara-perkara yang diiktikadkan oleh pemeluk Islam. Ayyajzimuna, yakni mereka meneguhkan diri bisihatiha, dengan keesahan perkara-perkara itu. Soal, ma ma'nal islami, apa yang dimaksud dengan Islam? Jawabnya, al-islamu wal-iqraru bil-lisani. Islam adalah pengakuan dengan lidah. Wal-tasdiqu bil-qalbi, dan membenarkan dengan hati. Bi-anna jami'a maja'a bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun. Dengan bahwa seluruh apa yang datang membawanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hak dan benar. Soal, ma arkanul aqidatil islamiyati ay asasuha, apa rukun-rukun aqidah Islam, yakni dasar-dasar aqidah Islam? Jawabnya, arkanul aqidatil islamiyati sittatu asyara. Rukun aqidah Islam itu ada 6 perkara. Wahia, yaitu 1, al-imanu billahi ta'ala, beriman kepada Allah ta'ala. 2, wal-imanu bimalaikatihi, beriman kepada malaikat Allah. Wal imanu bikutubihi, ketiganya beriman kepada kitab-kitab Allah. Wal imanu birusulihi, keempat beriman kepada rasul-rasul Allah. Wal imanu bil yaumil akhir, kelimanya beriman kepada hari kemudian. Wal imanu bil qadari, keenamnya beriman dengan takdir. Takdir. Segini dulu kita bahas. Jamaah sekalian, kajian kita memasuki pendahuluan berbicara tentang ilmu tauhid. Jadi kalau ada orang tanya sama kita, apa sih yang dimaksud dengan akidah Islam itu? Jangan sampai kita jawabnya, ah yang kayak begitu ditanya. Jangan, ini dituntun nih. Kalau orang tanya, jawabannya ini. Orang tanya ini, jawabannya ini. Nah ini begitu. Kalau orang tanya sama kita, apa sih maksud akidah Islam? Jadi yang dimaksud akidah Islam adalah perkara-perkara, hal-hal yang diyakini seyakin-yakinnya oleh pemeluk agama Islam, yang tertancap, terhujam di dalam kalbu seorang muslim, itu namanya akidah. Akidah, bahasa lainnya dogma. Dogma, jadi sesuatu yang harus diimani. Jadi akidah Islam itu, akidah itu dari sisi bahasa artinya ikatan. Jadi pengikat orang itu adalah satu terali perkara-perkara, hal-hal yang mana pemeluk Islam mesti meyakini seyakin-yakinnya, tidak boleh goyang barang sedikit pun. Itu namanya akidah, akidah Islam. Karenanya kalau akidah ini sudah masuk di dalam kita punya kalbu, sudah terhujam, sudah mengakar, sebetulnya kalau kita berbicara as-sa'adatul uzma, kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang benar itu manakala muslim itu sudah mengakarkan, menancapkan akidah Islam di kalbunya. Kalau akidah Islam ini udah ada aja di hati kita, wis hidup kita gak bakal ngalamin susah. Hidup kita yang ngalamin susah itu satu pertanda akidah kita itu masih kayak api, kena angin dikit goyang gitu. Belum mantep, belum sekali muslim, tetap muslim, masih sebatas keturunan. Emang orang tua gua muslim dari dulu, sebatas itu kita. Tapi kalau sampai sudah ada di dalam kalbu kita akidah Islam, yakini orang yang akidahnya itu bagus pasti hidupnya bahagia. Kalau akidahnya itu bagus, ini kunci akidah ini yang ada di hati ini. Kenapa? Karena seluruh hidup dan kehidupan itu terdiri daripada keyakinan kepada Allah dan keyakinan kepada Rasulnya, singkapnya ke sana. Sehingga akidah Islam itu meliputi tiga uraian. Pertama, berbicara tentang sifat-sifat ketuhanan. Yang kedua, berbicara tentang sifat-sifat Rasul. Yang ketiganya, berbicara tentang urusan yang gaib, yaitu yang disebut dengan sam'iyat. Jadi bahasan akidah Islam itu tiga. Yang pertama ilahiyah, sifat-sifat yang berkenaan dengan Tuhan. Jangan sampai salah kita menuhankan, yakin adanya Tuhan tapi ternyata salah menuhankan. Jangan sampai kesana. Kedua, sifat-sifat yang berkenaan dengan Rasul. Itu akidah Islam. Yang ketiga sam'iyat namanya. Sam'iyat itu yang kita dengar, kayak malaikat, kayak kitab-kitab dulu, kayak hari akhirat, ada kubur, bangkit kubur, ada dikumpulin di padang mahsyar, ada nerima buku catatan amal, entar dihisab, diperiksa sama Tuhan, entar ditimbang, entar lewatin siratul mustaqim. Ada yang nyebur ke neraka, ada yang lolos ke surga. Itu namanya sam'iyat. Perkara yang tidak masuk di akal kita, tapi wajib kita imani. Jadi akidah Islam itu adalah akidah, satu keyakinan yang harus terujang, tertanam di dalam kalbu seorang muslim. Jangan kita mengatakan begini, karena umumnya kita lahir dari ibu dan bapak muslim, kan begitu, dan akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, itu umum kita tuh begitu umumnya. Cuman yang menjadi pertanyaan, kenapa sampai sekarang Islam itu masih dipegang sebagai agama? Kenapa akidah ahlus sunnah wal jamaah masih dia pegang? Ini jawabannya berbeda-beda tergantung sejauh mana mengenal tentang akidah Islam. Jadi gunanya akidah ini untuk membentengi muslim daripada subhat-subhat atau hal-hal yang masuk yang menyerang pada urusan akidah yang batil-batil. Karena itu berbeda-beda. Kan kalau ngomong Tuhan, hampir seluruh agama percaya tentang adanya Tuhan. Apa itu Hindu, Buddha, Konghucu, begitu tuh. Apakah Konghucu ini sebetulnya bukan agama? Zaman itu Gus Dur aja itu masukin agama. Tidak ada sebetulnya Buddha ini bukan agama. Dia sekte aja, alirannya itu bukan agama. Konghucu, kepercayaan. Kemudian itu ada Nasrani, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Semuanya yakin adanya Tuhan tuh. Cuman mempertuhankannya itu yang salah. Karena itu akidah Islam itu adalah, ini batasan-batasan orang masih dikata muslim. Kalau sudah keluar dari ini, maka orang itu sudah tidak masuk dalam kategori muslim. Sehingga muslim itu kalau sudah berpegangan dengan akidah Islam, dia bakal mengatakan abil Islam walaisa ba'dal islami min nasabin, bapakku itu Islam, tidak ada sesudah Islam keturunan bagiku, bapakku itu Islam. Artinya Islam itu kaya bapak. Sehingga siapa aja orang tuh yang mengaku muslim, dia masuk saudara kita. Apakah dia itu organisasinya Muhammadiyah, apa itu NU, Persis, Irsa dan lain sebagainya. Itu yang harus kita ambil garis yang paling lurus, yaitu agama. Itu dulu yang harus dikedepankan, sama-sama agamanya Islam. Pelan-pelan kita harus mencari solusi untuk memecahkan sedikit yang ada di perbedaan-perbedaannya itu. Karena itu Islam ini akidah harus kita jaga. Harus kita jaga akidahnya. Beda antara akidah sama ibadah. Islam itu ada dua. Ada akidah Islam, ada ibadah. Nah ibadah ini cabang, akidah ini pokok. Ini dulu yang harus dipecahkan persoalannya. Baru kita ngurusin cabang. Apa kunut, apa enggak kunut, Tidak usah dijadikan satu keributan begitu. Jadi karena akidah itu tidak mencakup ibadah. Ibadah mah fiqih. Fiqih itu banyak madhab. Nah akidah ini biar dia masih muslim apa enggak si orang ini. Nah ini bisa kita lihat dari akidahnya bagaimana. Jangan orang lain dulu, kita dulu. Jangan-jangan kita itu ngaku muslim, akidah kita malah keluar dari akidah Islam karena ketidakmengertian kita. Begitu. Itu yang harus kita hindari. Jadi Islam itu adalah agama yang meliputi akidah dan ibadah. Akidah yang disebut ilmu tauhid, ibadah yang disebut syariat. Syariat Islam itu berbicara ajaran, bukan keyakinan. Ada akidah, ada syariat. Akidah ilmu tauhid, syariat ilmu fiqih. Itu begitu. Nah, ini yang harus diurusin oleh kita adalah keimanan. Keimanan. Makanya ditanya, apa akidah Islam itu? Kalau orang tanya sama kita, jawabnya, Islam, akidah Islam adalah hal-hal yang mesti diyakini seyakin-yakinnya oleh seorang muslim. Yang tidak boleh ada ragu barang sedikit pun. Itu yang dimaksud dengan akidah Islam. Sekarang kan tadi dikata akidah Islam. Kalau akidah kita ngerti, Islamnya ini apa? Begitu. Orang tanya lagi sama kita, ma maknal Islam? Apa yang dimaksud dengan Islam? Kalau akidah itu hal-hal yang diyakini oleh seorang muslim, nah untuk menjadi muslim itu bagaimana? Begitu jawabnya. Maka kalau ngomong Islam, kata kiai kita, Islam itu dua unsurnya untuk menjadi muslim. Iqrar dengan lidah, percaya dengan hati terhadap ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Itu dalam bahasa lain dikata iman gitu Pak. Jadi ada namanya iman, ada Islam. Ada iman, ada Islam. Iman orangnya namanya mukmin, Islam orang namanya muslim. Sekarang kita bedah dulu apa yang namanya iman menurut lugat, apa yang namanya Islam menurut lugat. Lugat itu etimologi bahasa, begitu. Iman kalau menurut bahasa artinya al-khudu' wal-inqiyad. Iman itu adalah artinya ketundukan. Tunduk. Iman itu artinya tunduk. Itu iman. Begitu. Dalam bahasa yang lain ulama katakan iman itu adalah secara bahasa kepercayaan hati terhadap ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Ada tuh ulama mendefinisikan iman kayak begitu. Jadi iman kepercayaan hati terhadap ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Itu namanya iman. Kalau iman itu artinya kepercayaan hati, tentu tempatnya di hati. Percaya doang kayak sholat. Sholat itu hukumnya wajib. Percaya. Percaya. Biar enggak ngerjain masih mukmin dia. Biar enggak ngerjain. Karena yang namanya iman itu kepercayaan hati terhadap ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Untuk kata-kata iman, percaya. Jadi percaya kepada Allah, terus percaya kepada ajaran, sholat Jumat itu apa itu namanya wajib, atau bersetubuh pada istri itu dalam keadaan haid itu dosa, ini percaya. Nah kalau kita berbicara percaya, iman itu keyakinan yang ada di hati itu, kepercayaan yang di hati itu terhadap ajar Nabi, tidak terkait dengan mengerjakannya. Berarti terpisah tuh antara iman sama Islam. Kalau iman kepercayaan terhadap ajaran, kalau Islam itu kan pelaksanaan ajaran. Wong di hati itu enggak kelihatan, percaya di hati itu enggak kelihatan, harus ada tanda ini yang disebut syariat. Karena itu disebut Islam. Islam itu menjalankan perintah-perintah Nabi. Apa yang diajarkan oleh Nabi, dia dijalanin, maka orang itu disebutnya muslim. Belum tentu mukmin. Belum tentu mukmin kalau kita mau tinjau dari sisi bahasa. Karena itu kayak orang munafik. Orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, rajanya munafik di Madinah, sholat. Begitu tuh, sholat. Tapi dia tidak percaya, cuman untuk menutup diri saja. Begitu, orang-orang munafik itu ngerjain sholat, ngerjain puasa. Ini ngerjain, ini namanya muslim. Belum tentu mukmin, belum tentu. Ada orang percaya kepada Allah tapi tidak ngerjain, ini mukmin nih, mukmin tapi bukan muslim karena enggak ngerjain. Ini ada kasus di zaman itu, Habib Sagab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar Allah yarham, ada kuburan Cina, digali kuburannya utuh padahal udah 50 tahun itu utuh jenazahnya, padahal dikubur di kuburan Cina. Itu dijawab oleh para ulama, ini orang ini mukmin, ini beriman, ini cuman karena dianggap dia tidak ngerjain sama saudaranya, dikuburlah di situ, makanya dia punya jasad utuh, dia keliru tempat ngubur. Begitu banyak orang Islam kemudian sudah masuk Islam meninggal karena enggak diketahui keluarganya, ribut rebutan itu, dan itu enggak sedikit di dalam kehidupan kita. Itu begitu, iman menurut bahasa kepercayaan hati, kalau Islam pelaksanaan terhadap ajaran. Itu kalau ditinjau dari sisi bahasa. Tapi kalau dari sisi istilah, ya iman, ya Islam. Islam, ya iman, begitu. Sebab kalau mau dipisah, kata Al-Quran, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman. حَتَّى يُحَكِّمُكَ, sebelum mereka itu mentahkim, percaya pasrah kepada ajaran yang dibawa oleh engkau. Begitu tuh, belum menjalankan ajaran kalau mau dipisah. Tapi kesimpulannya, kalau menurut kitab karya Syekh Tahir Al-Jazairi, Islam itu apa? Islam itu pengakuan dengan lidah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Dan juga kepercayaan yang ada di hati, percaya terhadap seluruh ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad benar. Itu baru dikata dia sebagai berakidah Islam. Tapi kalau dia meragukan ajaran Nabi, apakah tentang warisan laki-laki dua perempuan satu, ataukah tentang sholat, ama gua kagak wajib sholat Jumat, ini namanya udah kagak percaya, beda sama orang yang gak ngerjain masih percaya. Ada mukmin kamil, ada mukmin fasik. Mukmin orang yang beriman yang sempurna, maknanya mukmin ya muslim. Orang yang beriman yang ngerjain ajaran is namanya mukmin kamil. Ada mukmin fasik, mukmin yang kurang. Orangnya si KTP-nya Islam. Ya Allah, kalau agamanya diganggu paling depanan, sholat mah kagak, mabok mah iya. Ada enggak begitu tuh? Namanya mukmin naqis atau mukmin fasik. Beriman dia, beriman. Tapi tidak menjalankan syariat Islam, ajaran tuh. Itu begitu. Jadi kalau berbicara keimanan, hanya urusannya kepada sebatas kepercayaan, keyakinan. Yang penting kita yakin sholat wajib, begitu tuh yakin tuh. Masalah ngerjain ini peraturan Islam yang disebut syariat, begitu tuh. Yang disebut syariat. Jadi yang namanya Islam adalah pengakuan dengan lidah dan membenarkan dengan hati bahwa semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Tidak ada satupun ajaran Nabi yang salah atau menyimpang. Itu akidah. Akidah tuh begitu tuh. Karena itu kalau kita berbicara akidah Islam, maksudnya akidah Islam itu rukun iman. Jadi keimanan itu begitu, kepercayaan yang ada di hati terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan seterusnya sampai takbir tuh. Itu namanya iman dengan sholat itu wajib, iman dengan puasa Ramadan itu wajib, percaya dengan bahwa bersetubuh dengan istri pada waktu istri lagi haid itu dosa. Kalau orang agak percaya, boleh bini lagi haid itu kita tidurin, kagak apa-apa. Itu harus syahadat lagi, syahadat lagi, karena dia sudah keluar dari Islam. Dengan ucapannya tuh sudah keluar dari Islam. Banyak hal-hal yang menyebabkan muslim kalau dia mau sadari yang menyebabkan keluar dari Islam. Sampai oleh Syekh Abdullah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad, beliau tuliskan itu banyak di zaman sekarang itu orang-orang mengerjakan, mengucapkan begitu tuh sesuatu yang dia tidak sadari bahwa itu keluar dari Islam. Tidak disadari, baru menganggap keluar, menganggap dosa aja, kagak. Itu disebutin nama beliau di dalam kitab Sulamun Taufiq namanya. Itu panjang lebar apa yang bisa orang jadi keluar dari Islam, jadi murtad. Itu banyak hal-hal yang menyebabkan. Karena itu ulama kalau kita pengen tahu rahasianya, ngapain sih kalau mau nikah suruh syahadat lagi? Itu takut keluar dari Islam. Begitu aja. Itu syahadat tuh karena ada hal-hal namanya orang begitu tuh yang kaya-kaya begitu, makanya disuruh syahadat. Syahadat ya tuh ya sama kawa-kawa tuh, biar jadi muslim lagi kalau dia keluar, gitu maksudnya. Itu begitu, syahadat lagi. Yang bagus kalau jadi kawa, syahadatnya diterjemah, jangan Arabnya aja begitu. Kadang orang kagak ngerti juga artinya, begitu, biar ngerti hati. Itu begitu. Sekarang yang kemudian orang tanya, apa rukun akidah Islam? Akidah Islam itu rukun iman. Kalau akidah Islam ada syariat Islam, ada akidah. Kalau syariat Islam namanya ilmu fiqh. Kalau akidah Islam ilmu tauhid. Apa itu rukun iman? Nah, ini kita udah pada bisa detuk. Rukun iman itu ada 6. Untuk supaya muslim tidak menyimpang akidahnya sesuai dengan apa yang diatur oleh baginda Rasul, rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah percaya kepada Allah. Ini harus percaya nih sama Allah, bahwa Allah itu esa. Itu dulu percaya tentang keesaan Allah. Allah tidak dua, tidak tiga. Dua aja susah ibadahnya, satu aja jarang ibadah, satu aja itu Tuhan, apalagi dua, tambah susah. Begitu Tuhan harus ahad. Ini di dalam akidah Islam, Tuhan harus satu. Satu yang disebut esa. Satu bukan satu dari pertiga, satu bukan penyatuan dari tiga unsur menyatu jadi satu. Bukan begitu. Tidak seperti akidah Nasrani Trinitas atau Tritunggal, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Itu bagi Kristen Asia. Kalau Kristen Eropa, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Bunda Maria. Sebab masa iya anaknya Tuhan, kata orang Barat, emaknya kagak. Ini ngaco nih, kata dia. Masa emaknya begitu? Enggak bisa ini. Emaknya harus Tuhan juga. Makanya kata orang Barat itu mengatakan Eropa, mengatakan orang Asia itu kufur Kristennya, bakal masuk neraka, salah mentigakan Tuhan. Begitu kata orang Asia, orang Eropa itu salah. Gitu tuh menuhankan Maria, Roh Kudus dong Jibril, dia tuh yang harus dituhankan. Makanya Eropa itu masuk neraka. Kata kita Muslim, lu Asia ke Eropa ke, kalau Tuhannya masih begitu matu, begitu tuh masuk. Karena salah menuhankan itu. Itu begitu. Jadi percaya kepada Allah, ini nanti bakal dikupas dalam kitab kita. Apa yang dimaksud percaya kepada Allah nanti panjang lebar, karena ini masih pembukaan. Gitu, khususnya tentang ahad. Ahad. Jadi surat Qul Huwallahu luar biasa, dipuji sama Nabi. Orang baca Qul Huwallahu ahad, Allah itu esa. Allahu Samad, Allah itu tidak butuh kepada yang lain. Justru yang lain itu butuh kepadanya. Begitu. Lam yalid wa lam yulad, penjabaran dari Samad itu kagak butuh sama anak, kagak butuh sama bapak. Karena kagak butuh, kagak anak kepada bapak, kagak kaya manusia. Begitu hidupnya dengan roh, kagak begitu. Begitu. Allah begitu juga walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama dengan Allah. Apa yang ada pada Allah tidak ada pada kita, apa yang ada pada kita tidak ada pada Allah. Itu kulhu luar biasa kalau kita mau dijabarin kagak habis, karena seluruh isi ilmu tauhid adanya di kulhu. Makanya Nabi katakan siapa yang baca kulhu sama dengan sepertiga Quran. Kenapa sepertiga Quran? Wong Al-Quran itu ada akhlak, ada tauhid, ada fikih, hukum. Lah kalau kulhu itu adalah tauhid, berarti tauhid itu sepertiga. Itu orang kampung baca kulhu tiga kali, sama satu kali khatam Quran. Ya bagaimana ya? Baca kulhu aja tiga kali, khatam berkali-kali. Ya bukan begitu. Kulhu itu sepertiga Quran, artinya isinya tauhid. Yang lain nomor dua Quran isinya hukum. Ketiga akhlak. Akhlak ini meliputi dari sejarah-sejarah itu ada akhlak yang harus dipetik dari sejarah-sejarah yang ada dalam Al-Quran dari 6666. Semuanya itu begitu. Isinya tauhid, fikih, tasawuf. Udah itu aja. Begitu isinya Quran itu. Maka kulhu itu sepertiga Al-Quran. Jadi kita harus percaya dengan Allah, percaya sama Allah bahwa Allah itu esa, tidak dua. Bumi dan langit ini adalah yang diciptakan oleh Allah, bukan ada dengan sendirinya. Ini harus kemudian itu tumbuh di dalam kita punya kalbu, Begitu harus kita percaya sama Allah. Ini yang pertama. Sebab kita lahir ke dunia bukan kita punya mau. Siapa yang dulu pernah pengen lahir ke dunia? Ada enggak nih abang-abang ini? Dulu berhayal pengen banget lahir ke dunia. Pengen enggak? Pengen enggak? Kan enggak. Begitu tuh. Bukan karena kepengenan, bukan. Ibu kita pengen anak, pengen doang dia. Banyak kok teman kita udah 20 tahun nikah pengen punya anak, enggak dapat anak. Ada enggak? Banyak. Itu ada yang pengenin, yaitu Allah. Masa ya Tuhan pengenin kita ke dunia sia-sia, enggak ada tujuan. Yang penting lahir aja deh di dunia, dah terserah dia. Gua kagak begitu. Kita kagak begitu. Hidup kita harus terarah. Begitu tuh, karena kita punya Tuhan. Begitu, punya Tuhan harus terarah. Tidak boleh semau mau kita. Tidak boleh. Uang kita lahirnya bukan kita punya mah. Kalau Tuhan semau-maunya, emang dia punya semuanya. Kalau dia punya mah, barang punya kita, semau-mau kita, boleh? Boleh. Begitu. Karena itu orang yang menisbatkan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tidak adil, itu orang tidak benar. Kata dia, ini Tuhan tidak adil. Sebab saya ini udah jelek, miskin lagi, susah hidupnya. Ini kagak adil banget. Dia mah ganteng kaya, gitu. Ini kagak adil. Nah, ini namanya kagak ngerti tentang iman kepada Allah. Dia tidak ngerti mengatakan Tuhan tidak adil lantaran dia itu jelek, kagak laku, cewek pada kagak mau sama dia, begitu. Kemudian itu dagangnya kagak laku-laku, susah hidupnya. Dia mengatakan tidak adil itu karena dia tidak paham tentang iman kepada Allah. Kalau dia paham, dia tidak mengatakan begitu. Kalau dia paham, ibarat kita punya motor dua, yang satu Astrea 800, bagus enggak? Astrea 800? Hah? Butut ya? Oh butut, iya. Motor jelek. Yang satu motor bagus. Ya Supra X datu ya. Supra X atau Vario datu. Supra X. Begitu. Kemudian ama kita yang kita jual adalah motornya adalah motor bagus. Yang kita jual motor jelek malah kita pakai. Ada tetangga kita mengkritik, bang bego banget lo bang. Yang dijual motor bagus, mana warnanya sportif lagi, bagus, itu menjelek, warnanya kuning, kayak tinja lagi. Kenapa abang piara yang kayak begitu, baru dijual aja yang kayak begitu. Itu orang berani nawar tinggi, kok kagak dijual. Jawab kita, motor gua, terserah gua. Yang mana ke yang dijual, bener gak? Kalau dia jawab begitu, salah gak? Salah gak? Enggak salah. Begitu tuh. Ah, Tuhan begitu. Kita semuanya hamba Allah. Allah buat dia miskin, susah. Ya terserah dia. Begitu tuh, punya dia. Punya siapa? Punya Allah. Terserah Allah. Begitu. Enggak ada istilah enggak adil. Itu semuanya Allah punya mau. Tapi yakini, justru gara-gara kita jelek itu kita memuji tahu adanya orang ganteng. Coba kalau orang jelek kayak kita semuanya, mana ada orang ganteng, kan begitu. Nah itu hikmahnya hidup. Itu begitu. Bukan jelek itu bakalnya enggak laku. Ah kagak begitu. Cinta itu bukan berangkat dari cantik. Keliru. Tidak ada kamusnya dalam Islam cantik itu membuat cinta. Itu tidak ada kamus dalam Islam. Cantik membuat cinta, tidak ada. Yang ada, cinta membuat cantik. Itu dalam Islam. Cinta membuat cantik. Berapa banyak itu anak-anak muda itu. Kalau dibilangin, Udin, lu kan punya cewek jerawatan. Kurang ajar lu. Itu langit kalau tanpa bintang, kagak manis. Kagak manis. Manis. Itu bukan kekurangan di mata pecinta, tapi kelebihan. Tidak ada mengenal miskin bagi orang yang cinta sama Allah. Biasa aja. Karena miskin itu dan kaya bukan dari harta banyak. Banyak orang yang hartanya banyak masih ruwet melulu, mumet melulu, hartanya banyak. Banyak yang orang pas-pasan tapi keburu ibadah, lima waktu enggak tinggal. Ada orang duitnya banyak agak keburu lima waktu. Ada enggak? Banyak malah tuh, bukan ada lagi. Tuh, kebahagiaan itu bukan di situ. Jadi jangan takut kejar-kejar kagak laku, kagak laku. Begitu terlaku. Karena cinta itu yang membuat cantik. Kalau cinta mah semuanya bagus, perbuatan Allah itu dianggap jelek karena kita kurang memahami tentang keimanan kepada Allah. Kalau kita memahami keimanan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Banyak orang mengatakan Tuhan itu tidak adil. Gua rajin ibadah ya Allah, al khair enggak saya tinggal tuh sholat lima waktu. Begitu tuh, tapi dagang saya rugi tuh depan rumah. Sholat juga kagak. Usahanya tambah maju, beli kontrakan lagi dia. Ini kagak adil banget nih Tuhan tuh. Ada enggak nih orang kangkung ini nih yang ngomong begitu tuh? Ya Allah, begitu bagaimana ya? Ini keimanan. Itu kenapa ya kita rajin ibadah kok miskin? Depan rumah kita ibadah juga kagak, nyembah juga bukan nama Allah, tapi kok usahanya maju begitu? Nah, ini kagak adil nih. Nah, dia kagak ngerti lagi nih sama Allah, kagak ngerti. Yang kayak-kayak bini kagak ngerti, padahal dia jalanin dalam hidupnya begitu. Dia jalanin, kalau orang bangun proyek, bikin rumah Gereja Kebayoran, ya kan? Pertama kali yang dicari tuh kita bikin proyek tuh kiai dulu, preman dulu. Kalau bangun proyek, bangun proyek tuh yang pertama kita cari, kita kasih tuh preman dulu, kiai dulu. Preman. Begitu. Kenapa kita preman kita duluin? Takut res? Takut rese. Benar enggak? Iya. Biar aman. Biar aman. Kalau orang baik mah bisa diantar entar. Begitu enggak? Nah, kita punya anak dah, punya anak. Kalau proyek mah gue, saya belum pegang proyek, jadi kagak ngerti. Anak aja dah. Umumnya kita udah punya anak nih. Ada yang satu nakal, yang satu nurut. Ini dua-duanya minta motor Supra E, dua-duanya. Yang ini minta, yang nurut minta, yang nakal juga minta. Duitnya pas-pasan kita. Ya artinya nakal kalau enggak dikasih, ya kita bisa digebukin, gelas hancur, piring pecah, lemari rusak, kacanya tuh namanya juga bengal, nakal. Kalau yang nurut dibilang enggak ada, ya udah iyalah. Kita doa dulu mudah-mudahan esok lusa ayah ada duit, kita baru beli. Nama juga anak nurut begitu. Ini kalau dua-duanya minta sama kita sebagai ayahnya, mana yang kita duluin? Yang nakal dulu apa yang nurut dulu? Hah? Yang nakal dulu yang nurut dulu? Yang nakal. Kenapa? Takut rese ini. Lemari hancur lagi ini. Mana kredit belum lunas ya kan? Begitu tuh. Ini kalau yang nurut bisa dinanti. Nah, manakala kita aja begitu. Gitu kita ndak kagum. Orang rajin ibadah kok ya susah ya hidupnya. Jangan ke ibadah maju, emang dia nakal. Preman di mata Allah. Preman. Itu begitu. Tapi kita jangan tuduh orang, kita aja. Nanti kita enggak bakal masuk keimanannya. Kalau kita ini usahanya lancar, bagus, sholat kagak, yakini diri kita di mata Tuhan prem, diduluin. Tapi bukan dengan senang. Senang enggak? Itu preman tuh dikasih tuh. Senang enggak tuh? Hah? Kagak kan? Kagak dengan senang hati kita ngasihnya kan? Karena takut res, kagak senang hati. Namanya istidraj, bahasa agamanya. Istidraj. Istidraj itu dikasih duluan tapi tidak dengan disertai ridho dan senang. Karena itu kalau kita pengen dapetin kesenangan, dah kita harus ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ketentuan Allah itu bagus. Allah mah tidak bakalan menelantarkan kepada hambanya. Itu yang harus diyakini. Jadi dosa yang paling besar dalam kupasan iman kepada Allah adalah ragu tentang kekuasaan Allah. Ragu tentang rizki. Kan di otak kita ini duit melulu ya isinya ya. Banyak duit melulu, betul enggak? Itu aja tuh bikin pusing sama kita. Begitu tuh. Ragu tentang rizki itu otomatis berakibat ragu kepada sang pemberi rizki. Bila tokek, cicak, burung dikasih rizki sama Allah, masa ya kita ditinggalin nama Allah? Kagak bakalan. Cicak, tokek, segala macam dipikirin sama Allah rizkinya. Dipikirin. Apalagi kita. Begitu. Apalagi kita. Mana mungkin kita mengharap rizki dari Allah kalau kemudian kita terus mendurhakai, enggak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pelan-pelan mendekat sama Allah, mendekat. Tanya sama kita nih, tujuan Allah tuh ngadain kita di dunia tuh apa? Nanyanya di depan kaca. Di depan kaca ini yang paling berpengaruh dalam hidup kita. Kalau kita sering ngaca di kaca, di cermin, kayak anak muda tuh diputusin sama cewek, dia ngomong begini, lu kan kagak jelek-jelek amat ya, tapi kagak laku. Lu tuh siapa? Dirinya. Nah, sesekali kita ngomong di kaca tuh begitu. Lu nih sebetulnya tujuan hidupnya mau kemana? Lu nih masih kayak begini mulu, udah ganti tahun kok perubahan tahun doang, kagak ada perubahan sama sekali. Umur sia-sia banget Tuhan kasih. Kalau tidur sekali semalam 8 jam tidur, berarti tahun 1432 tuh kita ngorok 4 bulan. Satu hari semalam tuh berapa jam? 24. 8 jam tuh seperberapanya? Sepertiganya. 8 jam tuh. Berarti kalau setahun tuh berapa bulan? 12. Sepertiganya berapa? 4 bulan. Tuh buat ngorok doang. Kalau tidurnya 8 jam. Buat ngorok doang. Tahun yang kemarin nih. Gitu tuh. Itu buat ngorok doang. 4 bulan. Itu kalau 8 jam. Kalau malam 8 jam, siang 4 jam, berapa jam tuh? 12. Berarti 6 bulan dia ngorok. Yang ibadah berapa-berapa, apa yang mau disetorin sama Allah? Kalau kita enggak mau kembali sama Allah Subhanahu wa taala, rugi kita. Kita harus kembali sama Allah, kembali. Allah tidak pernah jauh dari kita. Kitanya yang sering-sering menjauh mulu sama Allah. Kurang mau dekat. Dekatin diri kita sebagai rukun keimanan. Sebab keimanan ini adanya di hati. Enggak kelihatan ada tandanya. Tandanya tenang. Tenang hidupnya. Tidak begitu dia pikirin susah. Sebab orang tuanya dulu yang masa Allah SD aja kagak lulus, anaknya banyak, orang dulu tuh sampai kayak biji tasbih 33 hidup anaknya bisa jadi sarjana. Kita yang sarjana bingung nih, gimana ya gedein anak ini ya, bini aja susah diatur tuh. Kita kagak yakin yang sarjana. Orang dulu sarjana juga kagak yakin. Gak yakin. Ini faktor keimanan. Kesuksesan itu tidak terkait dengan ijazah. Kagak. Begitu tuh, kagak. Itu yang namanya Cingarto. Itu anak petani lulusan SD jadi presiden. Enggak mesti tinggi-tinggi. Yang kayak Gus Dur, tukang minum air Balanga. Itu air yang namanya air panci itu, orang pondokan jadi presiden. Jadi yang namanya begitu mah tidak terkait ijazah. Banyak kok kawan-kawan kita enggak punya ijazah, punya toko besar, karyawannya sarjana semuanya. Banyak enggak? Banyak. Jadi kita jangan pesimis hidup. Kita punya Allah, dah pegang dah Allah tuh. Begitu, kayak cicak. Cicak kan makanannya nyamuk. Nyamuk itu punya sayap, bisa terbang. Cicak itu enggak punya sayap, enggak bisa terbang. Kalau kayak kita, udah stres cicak. Kayak kita, gimana ya saya ngejar-ngejar nyamuk yang bisa terbang? Saya enggak bisa terbang. Cicak tidak begitu. Dia iman kepada Allah mantap, yakin Allah kalau ngelahirin, mewujudkan, menciptakan makhluk, bertanggung jawab dengan kebutuhannya. Itu cicak. Masa kita yang ada ijazah biar SMA juga kita kagak yakin sama hidup? Ini faktor keimanan yang lemah kita sama Allah. Kira-kira gitu dah. Ini begitu. Jadi kita harus mantepin keimanan kepada Allah. Mantepin. Coba kita renungin tuh kawan-kawan kita yang dikit-dikit ngeluh nih, bagaimana ya bayaran sekolah, bagaimana kebayar juga sampai anaknya, sampai sekarang udah punya cucu anaknya yang tadinya bagaimana-bagaimana kagak yakin dikasih sama Allah, apalagi yakin begitu. Karena itu ini faktor keyakinan ini nih, yang disebut keimanan yang benar, yang mantap kepada Allah, ini yang harus kita pegang. Allahus Somad. Allah itu tempat bergantungnya hajat kita. Apa aja dah kita punya gantungan itu, jangan nama ijazah. Kalau gantungan kita sama ijazah, ijazah kita ngegantung aja dah tuh, kita jadi sarjana pengangguran. Jangan gantungan kita sama Allah. Jangan gantungan kita sama orang tua. Orang tua kita kaya ini, bakal mati dia. Orang tua kita bakal sengsara. Begitu, jangan gantungan itu. Gantungannya sama Allah aja. Keimanan sama Allah nih, biar mantap. Itu satu, rukun akidah Islam atau rukun iman, percaya kepada Allah. Kalau orang tidak percaya kepada Allah, maka dia tidak muslim. Begitu. Kedua, percaya kepada malaikat Allah. Kenapa ini turun ke malaikat? Jadi karena begini, Islam yang kita terima ini banyak periodik, banyak instrumen, banyak sarana, banyak perantara yang masuk ke kita. Dari Allah tidak langsung ke kita Islam. Tidak langsung, melalui guru, ibu kita, bapak kita pertama tentu sebagai muslim. Terujungnya ke Nabi. Nabi itu dapat kitab suci. Kitab sucinya itu lewat malaikat. Nah, kita harus percaya kepada malaikat. Allah itu ada malaikat. Kepercayaan kita kepada malaikat, kalau orang tuh benar percaya sama malaikat itu, bahwa Allah memiliki makhluk yang mulia yang memiliki tugas masing-masing. Ada yang namanya malaikat Mikail, tugasnya bagi-bagi rizki. Itu rizki kita yang di Mikail aja masih banyak tuh departemennya dia. Belum lagi di pusat, masih di dia aja masih banyak. Minta aja sama dia dah. Sama Mikail. Itu begitu, banyak tuh. Sama malaikat Mikail juga. Kadorotin aja di dia dah. Dia tetap bagi rizki. Itu malaikat Mikail. Kalau kita percaya itu, Allah itu membagikan rizki lewat malaikat Mikail, di mana malaikat itu tidak pernah durhaka sama perintah Allah. Kalau kemudian kita sudah mau jual barang-barang kita enggak laku, malah sebelah warung kita yang laku, mananya itu bukan rizki kita. Itu bukan rizki kita. Kalau bukan rizki kita, jangan marah. Uang bukan rezeki kita. Gitu tuh. Bedain antara rizki dan milik. Enggak sama dalam Islam. Rizki dan milik. Kalau rizki udah pasti milik. Kalau milik belum tentu rizki. Kita habis tadi biar pesta malam tahun baru mancing, dapat tuh ikan tuh gurami. Udah kita goreng-goreng rapi, kita ngambil bumbu dimakan kucing. Itu namanya milik kita rezeki. Iya rezekinya. Begitu. Miliknya milik siapa? Milik kita rezekinya kucing. Itu kata Al-Imam Ibnu Abbas, sahabat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua makhluk yang ada sebagai sarana hidup manusia itu udah ada tulisannya. Harta ikan yang di laut udah ada tulisannya. Ini rezekinya Udin, ini rezekinya Uco, ini rezekinya Mamat, udah ada. Itu udah ada tulisannya. Dan itu tidak bakal keliru. Dia bawa sama pedagang tuh di pasar ikan. Enggak bakal dibawa ke Sumatera dia. Itu rezeki orang Bayoran begitu tuh kira-kira. Bawa muarangke, tuh muarangke. Begitu tuh muara baru. Dia beli dah tuh pedagang eceran yang di pasar Bayoran. Dari beli pasar Bayoran ada orang pakai gerobak jualan ikan tuh. Kaki lima tuh depan rumah kita. Kita beli dah tuh ikan tuh. Kita beli, kita makan. Itu tuh emang rezeki kita. Udah ditulis dari sononya. Begitu udah ditulis. Yang kayak-kayak begitu. Karena itu kata Imam Hatim Al-Aswam alim tu anna rizki layak kuluhu ghairi fatma'anat bihi nafsi. Aku yakin rizkiku tidak bakal dimakan oleh orang. Kalau rizki kita bakal dimakan oleh kita. Karena itu tenang. Kalau kita gak kebagian, itu bukan rizki kita. Udah gitu aja. Gak pusing hidupnya. Yang pusing karena dia belum paham tentang malaikat Mikail ditugasin bagi dia, harus percaya itu malaikat itu. Nanti bakal dibahas apa itu malaikat di depan. Ini masih pembukaan saja, tapi paling tidak biar kita dapetin tuh sekelumit gambaran ke depan tuh malaikat. Begitu tuh semuanya malaikat. Karena itu kalau orang percaya sama rokib atid aja, rokib atid itu enggak ada korupsi. Enggak perlu pakai CCTV muslim. Enggak perlu muslim itu memerlukan CCTV buat memonitor gerak-gerik dia. Anda perlu, sudah merasa termonitor oleh rakib atid. Dia berbuat baik dicatat tuh oleh rakib. Begitu dia berbuat buruk dicatat oleh malaikat atid. Udah, ngapain saya berbuat buruk? Begitu tuh, dicatat sama dia. Bahaya, yang rajanya malaikat kanan, rokib ini kepala, yang namanya atid ini anak buah. Kepala itu bisa mengatur kebijakan, anak buah tuh harus mengikuti aturan nggak bisa mengatur. Karena itu kalau muslim itu niat berbuat baik, dari niatnya itu dicatat oleh malaikat rokib. Dia mau sedekah besok, ditulis sama dia. Tapi kalau kemudian orang itu niat berbuat maksiat, besok dia mau nyuri, besok niatnya itu mau dicatat sama malaikat atid. Kagak dikasih. Jangan dulu. Ngapain kok ini udah niat? Takut kagak jadi menu-menuin buku tipek lagi jelek. Begitu. Enggak usah kalau dia kagak jadi. Kan kagak begitu. Dia jadi. Pas udah jadi benar dia nyuri. Mau ditulis, entar dulu. Takut dia nyesel dibalikin. Disuruh tunggu 7 jam. Itu luar biasanya Rahman Rahimnya Allah. Kita maksiat tuh kayak begitu murahnya Allah subhanahu wa ta'ala sama kita bersama sebagai makhluknya. Ini rakib atid sebagai pengawas kita. Makanya tenang, orang punya rakib atid dah dicatat, begitu enggak usah pusing-pusing hidup. Udah ada rakib atid, ada orang nyela sama kita, si anu tuh guru tuh muluk, ada rakib atid udah ngurusin dia. Kita enggak bisa, dia diurusin, kita pindah lagi. Kantor sini temennya rese-rese, gua pindah aja kerja, pindah lagi. Rese juga, begitu. Pindah lagi, rese juga. Emang manusia tuh ada yang benar, ada yang kagak. Manusia tuh jadi repot sama kita. kita tidak bisa menguasai perbuatan orang lain. Kita tidak bisa menguasai perbuatan orang lain. Pun juga kita tidak bisa menguasai lidah orang lain. Yang kita bisa kuasai lidah kita dan perbuatan kita. Dandanin aja diri kita biar benar. Biarin orang lain. Dia punya tanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Ngapain ngurusin dia? Ngurusin kita. Biar kita benar hidup kita. Ini yang paling penting. Berbicara iman kepada malaikat. Karena malaikat bakal mengantarkan kita sebagai pedoman hidup kita. Yang ketiganya, iman kepada kitab kita. Nanti bakal dikupas. Kitab yang Allah turunkan banyak, ada 104. Yang wajib diimani cuma 4. Yang wajib diketahui satu persatu. Dari mulai Taurat, Injil, Zabur, Quran. Ini muslim yang 15 tahun ke atas akalnya sehat, wajib tahu, wajib percaya. Ini yang 4. Ini bakal dikupas. Bagaimana dengan Injil yang beredar? Ini kitab kita ini luar biasa di depan. Bakal diterangin. Bagaimana Injil? Sikap kita, kesalahannya di mana? Bakal dijabarkan amal kiai kita ini. Kita harus percaya dengan kitab Al-Quran, kalau Nabi Muhammad itu. Nah ini Al-Quran pedoman kita. Pedoman hidup kita. Al-Quran tuh. Karena itu hidup ini punya rasa. Hidup ini punya ras, bukan gula doang yang ada rasanya. Gula rasanya manis, garam rasanya asin. Hidup juga begitu. Ada yang manis, ada yang pahit, punya rasa. Begitu tuh. Yang menjadi harus kita renungin, berbicara rasa, kenapa kita nonton TV rasanya nikmat? Kenapa kita lihatin Quran kita enggak mau? Ada apa dengan jiwa kita? Nah, itu yang jawab diri sendiri. Yang kayak begitu. Enak kan nonton TV? Enak kita. Iklan aja yang udah tahu ikan ditonton terus. Kagak merem-merem, padahal udah tahu. Begitu. Quran mau kagak. Ya ini lagi. Begitu. Ngapain sih yakinan mulu malam Jumat? Ganti ke surat lain. Ya ente aja surat lain. Kan begitu ya. Nah ini kita harus baca Al-Quran. Terserah kita. Berapa kek? Al-Quran tuh, kalau kata Al-Habib Al-Haddad, orang dulu paling cepat baca Quran satu hari semalam, 3 hari itu tamat. 3 hari tamat, itu orang dulu. Namanya golongan salaf, itu 3 hari. Kemudian itu, ke yang kedua dari salaf itu seminggu. Khatam, malam Jumat mulai dari Al-Baqarah, Al-Fatihah itu sampai akhir Al-Ma'idah. Terus kemudian An'am sampai Yunus malam Sabtu, sampai hari Sabtu. Ditutup terakhir hari Kamis dari surat Waqi'ah sampai tamat. Itu begitu. Itu namanya tarekat salaf. Seminggu. Nah, tarekat kholaf itu adalah sebulan sekali. Tanggal 1, juz 1. Jadi habis sholat itu bacanya 2 lembar. 2 halaman. Quran itu kan yang pojok itu ada 10. Satu juz itu 10 dibagi 5 waktu kan sama dengan 2. Begitu. Jadi tanggal 1 juz 1, tanggal 2 juz 2, tanggal 3 juz 3, tanggal 29 juz 29, tanggal 30 selamatan. Kita baru dapat gaji. Dan begitu. Nih selamatan ini karena 4.000 malaikat ngaminin doa orang yang membaca doa khatmul Quran. Khatam Quran kita nih, gitu. Kalau yang diundang-undang itu mah kita dapatnya apa? Berkat. Kalau itu mah bukan kita punya, yang kita punya tuh khatam, undang anak-anak kita, istri kita suruh duduk, amin. Enggak usah pakai bahasa Arab, ngapalinnya lama, mana otak kita banyak isi virus segala macam, banyak hengkuis, bahasa Indonesia aja yang kita bisa. Manjur itu Quran, itu tarekat khalaf. Itu sebulan sekali. Kalaupun kita mau, kalau enggak bisa juga wis sehari seain dah. Jangan sampai enggak sehari seain, seain enggak dapat ya sayang. Sehari itu jangan sampai enggak nih kita Quran nih. Jangan sampai enggak dipegang, sebab begini. Kalau kita enggak kita pegang kitab suci sebagai keimanan kita, rukun iman, karena sekedar iman doang kurang berpengaruh. Iman ini di hati, ada tandanya. Beriman enggak sama Al-Quran? Ya tinggal dibaca apa kagak? Itu yang jadi pertanyaan. Begitu. Sebab kalau orang enggak doyan durian, nih orang enggak doyan durian, dipaksa kasih durian, kasih paksa kasih durian, enak enggak sama dia? Mabuk enggak? Muntah enggak? Muntah. Kenapa dia muntah? Enggak doyan. Enggak doyan. Betul enggak? Nah, begitu juga Quran. Orang hidupnya enggak baca Quran, meninggal pe dihajiin, muntah dia. Kagak mau. Kagak mau. Emang hidupnya kagak doyan sama baca Quran. Dibacain Quran tetap kagak mempan. Yang mempan yang hidup doang sama dia kagak. Emang dia kagak doyan. Itu begitu. Karena itu jangan sampai dikubur, bah susah kita. Kalau kita enggak baca Quran, biar seayat dah. Ini ayat sedikit banget ya. Masa a'udzubillahi minasyarrajim bismillahirrahmanirrahim sadaqallah. Cepet banget. Yang kayak begitu seainda sehari. Niatin nih tahun baru ini. Niatin seain kita dapetin itu. Waduh, saya masih acak-acakan. Enggak apa-apa. Biar kita Al-Qur'annya masih acak-acakan baca kita. Gitu, jangan sampai kayak anak kecil, saya takut jatuh belajar sepeda. Kagak bakal bisa. Dia takut jatuh, biar nabrak-nabrak dikit, sebelum nabrak pohon kelapa, belum bisa tuh naik sepeda, kan begitu kata orang dulu. Biar salah-salah, gak apa-apa, ntar Allah benerin mulut kita. Gimana Allah mau benerin, mau baca aja, kagak. Begitu tuh. Baca dulu. Itu sebagai bentuk tanda kita iman kepada Al-Quran. Kepada kitab, salah satu Al-Quran, nanti penjabarannya. Kemudian iman yang keempat, iman kepada para rasul. Rasul, yaitu kepada para nabi itu. Rasul itu banyak jumlahnya 315. Kalau nabi itu 124.000 orang. Yang wajib kita tahu namanya satu persatu 25. Karena itu ada dalam Al-Quran. Dari Nabi Adam terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus percaya sama Rasul? Sebab kita harus meneladani dia. Kita enggak bisa dapat pesan dari Allah. Jiwa kita enggak bisa menerima pesan dari Allah. Gunung aja baru cahaya Allah itu meleleh. Orang yang hatinya itu udah kuat kayak Nabi, mentalnya udah baja dia. Itu yang siap untuk menerima wahyu sebagai contoh dan teladan. Kalau kemudian kita tidak beriman sama Rasul, sulit kita beriman sama Allah. Wong yang nyampein ajaran Allah, ya Rasul. Karena itu kita harus percaya sama Rasul. Dari kepercayaan itu tumbuh kemudian kita itu pengenalan. Dari kenal itu tumbuh kita pengen cinta. Sebab cinta tidak bakal ada kalau kita tidak kenal. Kalau kita tidak kenal, kenalin dulu siapa tuh Nabi. Bagaimana cara duduknya Nabi. Bagaimana cara makannya. Bagaimana cara motong kukunya. Bagaimana cara motong rambutnya. Biar kita teladanin. Itu begitu. Sebab kita gak bisa harus mengikuti tindak tanduk Nabi. Nabi itu uswah. Uswah itu teladan. Teladan itu contoh. Kita jadi apa di rumah tangga, ada contohnya Nabi. Bagaimana sama bininya Nabi itu, nah itu kita bisa baca. Itu sebagai contoh-contoh dan teladan-teladan hidup dan kehidupan kita. Nabi tidak cengeng biar dia miskin. Lahir dari yatim piatu. Lahir si yatim, gak lama lagi jadi piatu lagi, yatim piatu. Tapi kemudian itu karena gantungannya sama Allah, bukan sama orang tua, bisa tumbuh. Kita juga begitu. Apalagi ada ibu, ada bapak. Mestinya kita lebih tumbuh bagus lagi. Cuman kita kadang kurang mau nurut. Ini yang kelima. Iman kepada hari kemudian. Apa yang dimaksud hari akhir? Hari akhir tuh hari itu enggak ada malam lagi. Makanya hari terakhir. Kalau terakhir hari berarti enggak ada malam. Siang terus. Emang di surga itu hidupnya buat senang-senang. Kagak ada buat kerja segala macam. Enggak ada. hari akhir itu diawali dari kematian. Ntar dikubur, begitu tuh. Ada dua pendapat ulama Ahlus Sunnah terhadap hari akhir. Ada yang mengatakan ada alam barzakh, berarti hari akhir mulai kebangkitan dari kubur. Kalau mengatakan dari kematian, kubur termasuk hari akhir buat dia. Buat dia. Itu begitu. Dua pendapat nanti panjangnya di sana. Kenapa mesti harus ada hari akhir? Sebab keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, ada orang di dunia ini terzalimi. Apa hartanya diambil orang, apa kehormatannya dicabik-cabik oleh orang, tapi belum mendapat keadilan dari pemerintah. Karena pemerintah enggak berani ngelawan dia, atau karena kuatnya orang yang zalim itu membayar pemerintah sehingga kita terus tidak dapat keadilan, maka mesti ada hari di mana orang baik harus dibalas baik, orang jahat dibalas jahat. Itulah akhirat. Dunia kalau kita ada orang jahat sama kita, jangan aneh. Dulu kita lahir jamaah, kita lahir ke dunia ini nangis. Nangis enggak? Nangis. Orang sekelilingnya nangis enggak? Ketawa. Oh, ketawa. Itu begitu, Pak. Dunia tuh kalau kita susah, ada orang senang dengan kesusahan kita. Girang. Senang kalau ngelihat kita susah. Ada tuh. Itu gambaran dunia. Hal yang biasa. Kalau ada orang benci sama kita, biarin. Biarin, anggap aja kita itu lagi diuji. Kayak emas apa tembaga. Kalau tembaga kalau diuji meleleh. Kalau emas kalau diuji makin yakin. Itu begitu. Karena itu tidak, istilahnya tidak ada musibah bagi dia. Tidak ada musuh, tenang aja. Ada orang begini, nah dia tenang. Ada orang begini, dia tenang. Ada kawan kita ngeluh sama kita. Sedikit cerita. Apa ya orang masih ada enggak mau mulu sama maulid ya? Pegel nih. Wah, saya bilang salah ente pegel tuh. Baru ente girang. Alhamdulillah ada orang enggak demen maulid. Lah kok orang enggak demen maulid tuh? Baru bilang alhamdulillah. Ente kagak bisa laku ceramah dalil maulidnya. Kan ceramahnya ada orang dalil maulid melulu. Lah kalau kagak ada orang enggak demen maulid, dia mau ceramah apa dia? Wong itu doa. Begitu tuh. Ya biarin aja, ente aja dapat berkat dari dia. Baru terima kasih sama dia tuh. Ente bisa dakwah begitu. Atau kita sama orang yang benci non muslim, biarin. Kita bagaimana supaya memantapkan kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar mantap kita punya iman, biar mantap sama Allah. Ini ada hari kemudian bakal diuji. Yang benar mana, yang tidak mana, semuanya ada di sana. Di hari itu, kalau kita nyolong, biar kita enggak ketahuan yang ngambil tuh, tetap bakal dituntut kita di akhirat. Makanya pesan terakhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya itu, Nabi pesan Muslim, siapa yang pernah ngambil barang orang lain, duit orang lain dengan cara yang tidak benar, ayo balikin sekarang, minta halal sekarang di dunia. Balikin tuh barang-barang yang dicuri, yang diambil, apa dari kas bos yang kagak lihat bosnya kita umpetin, tahu kagak? Begitu tuh, balikin. Sebab di akhirat itu kagak ada duit, enggak ada dinar, enggak ada dirham. Bayarnya pakai ibadah, bayarnya pakai ganjaran sholat. Sampai kata Al-Imam Al-Qushairi di dalam kitab tafsir beliau, tafsir Al-Qushairi, bahwa uang seribu yang pernah kita colong tuh, duit orang yang ikut organisasi darmaji, dahar lima ngaku hiji, begitu di kantin, gitu bakwan gitu aja nih, darmaji dahar lima ngaku hiji gitu ngakunya. Nah ini bagaimana, seribu kita pernah nyolong duit orang, belum kita balikin sampai kita mati. Itu sampai dikatakan dengan dibayar 700 kali sholat yang diterima, bukan yang gak diterima. Sholat yang benar, yang ikhlas, 700 kali kagak mau tuh orang. Sampai sholat 15 tahun baru mau. 1000. Lah kita bisa kehabisan gak nyara. Umur kita berapa, kapan kita mulai sholat, ya kan? Begitu tuh. Kan baru kemarin kita begitu. Dulu-dulu jahiliyah. Apalagi SMP masih kagak jelas dah. Nah ini kan begitu. Nah ini bagaimana? Karena itu balikin di dunia. Di sono tuh hari pembalasan. Repot sama kita. Mumpung sekarang balikin. Bagaimana cara balikinnya? Yang penting balik. Yang tadinya makan 5 ngaku 1, ganti dah tuh. Makan 1, bayar 5. Yang penting duit dia balik. Enggak perlu kita ngomong. Kalau ngomong jadi fitnah. Pak, Pak, kalau bakwan yang dulu Bapak hilang tuh, saya ngambil tuh. Wah, kerupuk juga tuh. Nambah-nambah airnya. Karena zaman ini zaman akhir. Kita pengen benar tuh masih dicurigai. Kita pengen benar tuh masih kita ngaji aja. Hah, ngaji juga pura-pura. Pura-pura ngaji biar selamat aja tuh. Coba. Orang pengen benar masih dicurigai. Orang pengen benar. Itu zaman akhir. Berhusnuzan sama orang. Itu buruk sangka mulu sama orang. Salah mulu. Begitu salah mulu dulu dia doain. Mudah-mudahan saudara saya itu, tetangga saya itu mau sholat bareng-bareng di masjid. Udah masuk masjid mau kita katain tumben lu sholat tuh. Kan enggak kita puji. Itu zaman akhir. Zaman akhir. Balikin aja yang penting balik duit dia. Begitu. Kemudian yang keenam, keimanan itu iman kepada takdir. Kepada takdir. Iman kepada takdir ini tidak membuat muslim itu jadi mundur hidupnya. Iman kepada takdir itu justru muslim itu tambah mantep agamanya. Jangan salah tafsir. Begitu. Dikit-dikit kesalahan dia. Takdir itu. Kayak contoh begini. Orang kita ini salah. Padahal takdir tuh kata kita nih dalam mulut kita. Yang baik ke yang tidak baik ke datangnya dari Allah. Tuh mulutnya. Prakteknya kadang tidak begitu. Prakteknya. Contoh. Kalau kemudian anak kita sekolahnya tidak lulus, ada orang tegur, "Bang, saya dengar anak abang sekolahnya enggak lulus." Itu jawaban kita, ya udah nasib. Nasib. Nasib itu artinya takdir. Takdir itu artinya perbuatan Allah. Begitu. Kalau enggak lulus. Begitu juga kalau dagang rugi. Ente dagang rugi mulu, ya udah nasib. Nasib itu mananya takdir. Takdir itu mananya perbuatan Allah. Tapi kalau anaknya lulus ranking 1, "Bang, saya dengar anaknya ranking 1 kata kita jawabnya apa? Siapa dulu bapaknya? Mananya siapa dulu bapaknya tuh bukan nasib. Bukan nasib tuh mananya bukan takdir. Mananya bukan takdir tuh bukan perbuatan Allah. Tuh. Begitu. Kita tuh kalau dagang untung, "Wih, abang nih hebat banget dagangnya maju. Emang otak gua encer." Begitu. Otak gua maknanya bukan nasib kalau otak gua encer. Bukan nasib tuh bukan takdir. Bukan takdir tuh maknanya bukan perbuatan. Jadi Allah tuh gaweannya, kerjaannya yang jelek jelek bikin dagang rugi, bikin sekolah kagak lulus, itu kerjaan Allah. Kalau dagang untung mah bukan kerjaan Allah. Ini sudah menyalahi keimanan kepada takdir. Padahal yang dia ungkapin pada waktu sambutan jadi RT-nya, yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari ngomong doang. Dibalik prakteknya, yang baik-baik dari diri, yang buruk-buruk dari Allah. Tuh ada gua, kalau enggak ada gua enggak akan jalan tuh organisasi gua. Begitu tuh yang kaya begitu Allah semuanya. Allah itu anak tuh begitu. Allah tuh begitu, ada adab dalam Islam. Makanya kenapa Al-Quran katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, atau inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami. Kenapa sih Allah ngomongnya kami? Kesannya kami itu Tuhan tuh banyak. Kenapa kami? Bukan aku. Ada kalanya Allah ngomong aku. In fa'lam annahu la ilaha illa ana fa'budni, maka sembahlah aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku begitu. Aku Allah tuh, aku. Lah kenapa kami? Allah itu mendidik. Mendidik kepada kita kalau kerjaan tuh yang dikerjain rame-rame, jangan diakuin sendiri. Quran itu yang ngejaga bukan Allah saja, walaupun hakikatnya Allah, ada para nabi, ada para orang-orang yang ngapalin Quran, malaikat Jibril jaga, para nabi jaga, sahabat-sahabat jaga, tabiin jaga, sampai kawan-kawan kita yang ngapalin Quran itu jaga. Allah tidak ngomongnya aku yang jaga, dihargai juga tuh yang ngapalin Quran, Pak Husni tuh, Husni itu dihargai nama Allah. Kami. Makanya kita jadi bapak, kalau anak kita pinter, anak saya, bukan anak kami, anak saya dan istri saya. Bukan kita doang keberhasilan anak, tapi ada peran istri kita di balik itu. Jangan kita aku, sebab kalau ngomong aku kerjaan setan. Ananiah namanya. Setan tuh ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Aku, jangan. Segala kerjaan, organisasi, apa saja, berjamaah, semuanya yang namanya perkumpulan, perserikatan, keberhasilannya bukan karena individu seorang semata, tapi ada kerjasama orang banyak. Karena itu Allah didik, inna kami, karena ada orang lain di sana yang menjaga. Karena itu kita jangan begitu, jangan yang buruk-buruk dari Allah. Kepercayaan kita kepada takdir ini membuat kita hidup makin mantap dan optimis. Muslim tidak pernah menyesal terhadap apa yang sudah terjadi, karena dia percaya kepada takdir. Dan dia tidak pernah pesimis terhadap apa yang bakal terjadi, karena takdir ama kita itu bisa bukan yang sama dengan hari ini. Itu muslim kalau percaya sama takdir, tidak pernah menyesal terhadap apa yang sudah terjadi. Ada gelas pecah ama pembantu, ndak bakal marah-marah, sebab pembantu tidak pengen mecahin gelas. Emang udah takdirnya itu gelas pecah, kita omelin juga utung gak? Utung gak? Buat apa kita ngomel-ngomel? Capek doang, sia-sia. Kita ngomel-ngomel, udah terjadi, tidak perlu disesali. Kedepan harus kita optimis, punya harapan. Hati-hati nanti-nanti. Itu cukup, itu juga udah kesinggung pembantu dengan bahasa begitu, tapi halus. Jangan ama bini kita gampang banget. Mulut laki itu ama bini kayak mulut nabi ama umatnya, manjur. Ama bini bego banget lu. Bini kita kalau bego repot sama kita. Begitu tuh, jangan dibego-bego. Apalagi anak kita, deket-deket bego lu, ya Allah. Anak kita jadi bego beneran repot. Doa orang tua manjur sama anaknya. Yang bagus-bagus. Doa anak, jangan yang jelek-jelek. Ya Allah, Nabi Musa alaihissalam jemaah. Percaya sama takdir Allah. Fir'aun kurang ajarnya kayak apa? Fir'aun tuh luar biasa kurang ajarnya sama Nabi Musa. Sampai bukan sama Nabi Musa, ngaku jadi Tuhan. Itu Fir'aun. Tapi Nabi Musa disuruh sama Allah. Faqula lahu qaulan layinan, ngomongnya yang sopan Musa. Padahal Fir'aun udah kasarnya kayak begitu. Apalagi bini kita yang capek. Anak kita udah usaha sekolah enggak lulus, ya udah kita nasihatin sama dia. Dia juga udah terpukul, jangan kita hantam lagi. Sian, karena kita tidak percaya sama takdir. Kalau kita mau maki-maki, dah nasihatin aja ke depan. Muslim tidak pernah menyesal terhadap apa yang sudah terjadi. Namun Muslim memiliki harapan. Boleh saja saya ini bapaknya miskin, tapi boleh jadi Allah merubah saya menjadi kaya. Optimis. Itu Muslim dengan takdir. Jangan ya udah takdirnya monggo miskin yang kayak begitu nggak akan maju. Yang kayak begitu emang tahu takdir dia. Begitu takdir itu baru ketahuan kalau sudah kalau belum terjadi belum ketahuan. Karena itu jangan mikirin yang belum ketahuan. Yang kita pikirin yang sudah ketahuan. Bagaimana cari solusi ke depan? Itu begitu. Ini takdir. Jadi percaya dengan takdir, nanti kita bahas di depan. Bakal Muslim hidupnya. Yes, gua jadi Muslim, Tuhan gua Allah. Tidak bakal goyang barang sedikit pun. Ini nih akidah Islam. Ragu aja sedikit dari yang 6 nih, kita keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kita enggak perlu kita nangis-nangis. Musibah yang terjadi tidak separah apa yang menimpa kepada para nabi. Ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dibuka dalam kitab-kitab sejarah, kitab tarikh. Nabi 3 hari tidak makan apa-apa. 3 hari. Benar-benar enggak ada apa-apa. 3 hari. Enggak punya makanan 3 hari. 40 hari itu Nabi makannya nasi aking sama air putih. Kalau bahasa kitanya begitu dah roti kering. Saudara, itu Nabi. Nabi itu paling dicintai enggak sama Allah. Tapi susah, apakah dibenci dengan susah? Tidak. Tidak begitu kehidupan itu. Tidak berarti dibenci kita susah. Yang kayak begitu, sejauh mana kita punya keimanan kepada Allah. Sebab orang percaya kepada itu banyak tingkatan. Yang pertama, kayak mayit di mata orang yang memandikan. Ini Nabi nih, sama para wali-wali. Mayit di mata orang yang memandikan. Bagaimana tuh mayit di mata memandikan? Nurut gak mayit sama yang mandiin? Nendang gak dia? Marah-marah gak? Itu wali-wali kayak begitu sama Allah. Mau lagu apa kayak sama Allah. Makanya Mualim Syafi Adami pernah bercerita di Jabal Libanon. Di Libanon itu ada orang badannya luka meluluk, orang meluluk badannya, luka semua badannya. Sholatnya tidak berhenti-berhenti. Salam bangun lagi sholat, salam bangun lagi sholat. Ada orang datang pengen lihat khulwatnya orang-orang sufi. Dia lihat badannya penyakit melulu, bisul segala macam yang menjijikan. Dia doain, ya Allah sembuhin tuh orang, sembuhin. Begitu orang, dia dengar tuh teriakan orang itu, pas salam dia panggil orang tuh, sini ngomong apa tadi? Tadi saya minta sama Allah supaya Allah sembuhin ente. Marah dia, orang itu marah. Ngomong apa ente? Begitu, ente minta sembuh. Aneh dengan begini nih, aneh anggap udah sembuh dengan begini nih. Begitu tandanya aneh itu kuat ibadah. Banyak loh badannya yang sehat yang gak kuat sholat, banyak. Itu tandanya kagak sembuh. Yang kayak begitu, buat apa badan kekar gemuk kalau kagak ibadah? Kata dia, jadi penyakit tidak dianggap derita. Bagi para orang yang kenal Tuhan, tidak mengenal derita. Yang dikenal adalah bentuk kasih sayangnya Tuhan kepadanya. Contoh begini biar gampang, biar kita memahaminya. Tuh kita punya cewek, nyubit kita, cewek kita nyubit kita, sakit gak? Sakit. Itu namanya syariat, emang dicubit. Tapi sakit ini minta lagi gak? Minta lagi gak? Minta lagi gak? Minta lagi. Aduh biar lagi, maksudnya aduh biar lagi. Itu begitu orang-orang yang kenal dengan Allah, diuji apapun biasa sama dia. Begitu tuh. Orang yang namanya diuji itu bukan orang jelek, orang bagus. Ada sekolah punya murid 40. Kata sang guru bilang, muridku yang 40, yang layak mengikuti ujian cuma 5 orang doang. Yang 35 tidak. Kalau kemudian yang termasuk 5 itu salah satunya kita girang, apa kita sedih? Girang apa sedih? Girang. Kenapa kita girang? Karena kita bisa mengikuti ujian. Kemudian kita diuji sama Allah dagang rugi. Girang apa sedih? Diuji dengan mobil hilang, motor hilang, sepeda hilang. Nangis. Nangis. Begitu tuh. Jadi kalau kata gurunya dari 40 ini yang layak mengikuti ujian 5 orang ternyata yang kepilih kita nangis ya. Nangis ya. Nangis apa girang? Nangis apa girang? Girang. Orang ikutin ujian yang itu mah kagak boleh ikut ujian yang 35 tuh. Kagak bakal naik kelas diuji sama Allah. Diuji, biasa. Ada yang diuji anaknya nakal, jihad kita bagaimana nurutin dia. Ada yang diuji bininya susah banget, jihad kita bagaimana nurutin dia. Ada perempuan diuji lakinya susah banget, begitu lakinya ikut organisasi Jarum Super, jarang di rumah suka pergi dia. Begitu tuh. Jihadnya dia di sono dah tuh. Jihad udah semuanya ujian. Hidup adalah ujian. Orang kaya diuji dengan harta, syukur tidak. Orang miskin diuji dengan kurang harta, sabar atau tidak. Itu sebetulnya itu aja. Tinggal kita jalanin hidup. Indah kalau hidup di mata Allah tuh. Enak, betul. Enak. Itu kalau kelas wali, kelas nabi kayak orang mati di mata yang mandiin, diputer-puter, nurut enggak? Nurut. Gitu, nurut. Yang kayak begitu. Tapi dia yakin tuh yang mati tuh kagak bakalan dimandiinnya digantung di sumur. Ada enggak? Enggak ada. Itu begitu. Enggak bakalan Allah mencelakakan dan menelantarkan hambanya. Yang kedua, berbicara iman kepada takdir Allah itu kayak anak di mata ibu. Anak itu menyerahkan urusannya sama ibu. Tapi masih ada gantungannya tuh ibu. Ibu. Jadi bagaimana saya makan enggak dipikirin sama dia. Bagaimana saya makan enggak dipikirin sama dia. Ibunya yang ngurusin makan itu, ibunya. Pupnya ibunya. Semuanya ibunya. Semuanya. Itu masih bagus. Kalau kita punya pangkat di mata Allah kayak bayi sama ibunya. Kita serahin urusan kita sama Allah dan tidak bakalan Allah mencelakakan kita, menelantarkan kita. Penuh kasih sayang. Ibu kita aja sayang sama kita. Begitu tuh. Kapan kita butuh dikasih sama ibu kita? Kapan kita mesti dicebokin? Tahu ibu kita. Allah lebih tahu dari ibu kita tentang kondisi kita. Karena itu jangan takut. Yang kita takut jauh dari Allah. Itu harus takutin. Rizki mah gampang. Gitu tuh. Yang penting Allah dulu nih. Kalau Allah ini gak ada, sulit. Harta banyak gak bakal syukur. Kalau kita gak kenal Allah. Yang ketiga, kayak orang kena kasus di mata pengacara. Sama OC Kaligis. Begitu tuh. Kenapa dia nurut, percaya sama dia? Dia baik. Dia bela kita. Seluruh urusan kita tergantung dia dah. Insya Allah menang di pengadilan. Tapi dia baik itu karena kita bayar. Begitu enggak? Karena kita bayar. Begitu ada kebaikan kita. Ini paling terakhirnya pangkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baik sama Allah karena kita baca waqiah nih. Karena Allah ngasih sama kita, maka kita baik. Kalau dagang rugi, ya kagak sholat. Dagang untung, baru sholat. Begitu. Sholatnya angin, anginan. Kalau susah dikit, lagi sakit, kagak sholat. Sakit. Begitu. Sehat, sholat. Ini angin-anginan kayak begini nih. Enggak kayak begini. Nah, ini pangkat yang paling rendah. Berbicara akidah. Kurang lebih, sekelumit kita gambarin, akidah Islam mencakup yang enam ini. Dengan yang enam ini, hidup muslim bakal bahagia, bukan saja di dunia, namun sampai di akhirat, dia bahagia. Asal dia imani Allah, imani malaikat, imani kitab, imani rasul, imani hari kemudian, imani takdir. Bagaimana cara mengimani Allah itu? Apa maksudnya percaya kepada malaikat? Apa maksudnya percaya kepada kitab? Apa maksudnya percaya kepada rasul? Apa maksudnya percaya kepada hari kemudian? Apa maksudnya percaya kepada takdir? Besok-besok saja. Nanti besok kita memasuki pembahasan pertama tentang apa yang dimaksud kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira segini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dapat dipahami. Namun kalau ada yang kurang jelas dari materi ini atau barangkali di luar materi ini, sebelum kami tutup doa, dipersilakan. Wallahu a'lam. Baik. Mengenai Rasul Ahmad yang kami baca itu, yang umum kan ada 4 fatihah. Kalau di para ustaz itu ada 5 fatihah. Akan dijelaskan dalam satu kalimat. Namun yang menjadi pertanyaan kami adalah, di dalam ini fatihah yang pertama kan untuk keluarga negara, dan yang kedua buat ulama-ulama, yang ketiga buat kami berdiri. Nah, ini dari ketiga itu di asrul ini mengalami pengalaminya pasti berarti apa di habib makadarnya nggak terus pengalaminya itu. Iya. Iya baik. Karena memang kami dapatnya seperti demikian. Karena didapatnya itu ditambahin nggak apa-apa, ditambahin. Tapi kami itu tidak mau biasanya yang namanya amalan kalau disuruhnya sama Allah tuh motong sapi, kami sih memotong aja, enggak bakal tanya sapinya muda apa tua begitu. Jadi karena bakal menyulitkan diri, biasanya begitu amalan itu tidak bagus untuk kemudian kita tanya. Boleh ditambahin wa ulumihim juga enggak apa-apa. Jadi silakan saja tambahin di wa ulumihim enggak apa-apa. Tapi karena yang kita dapatnya begitu, jadi kemudian tidak begitu banyak kita menulis. Sama seperti amanna billayul akhir, boleh dibaca batinan wa zahir, boleh dibaca batinan wa zahir. Silakan itu dua-duanya dari Sahibul Ratib ajarkan. Mana saja dua-duanya tidak salah. Wa zahir namanya pakai pendapat dhaif demi meraikan saja, namanya lugat rabi'ah dalam ilmu nahu. Wa zahira pendapat mayoritas ulama-ulama nahu, yang bagaimana kalau ada tanwin dan alif itu harus disebutnya mad badal namanya. Wa zahira semuanya boleh, enggak mengapa ditambahin wa ulumihim, enggak apa-apa ditambahin wa ulumihim, silakan, enggak salah. Boleh. Iya. Sebetulnya bagus kalau orang mengatakan belajar makrifat. Sebetulnya belajar ma'rifat kalau benar ya belajar jawahirul kalamiyah. Itu namanya belajar ma'rifat. Belajar ilmu tauhid. Dan tidak ada orang belajar ilmu tauhid kemudian makin dia ninggalin syariat. Malah makin mantap di dalam menjalankan syariat. Kalau sampai ada ngajarin ma'rifat, kemudian itu mengakibatkan syariat jadi tertinggal atau tidak dikerjakan sama sekali, yang kayak begitu, ah ini ma'rifat gadungan. Ma'rifat gadungan, menyimpang. Judul boleh sama, tapi isinya lain. Begitu, kalimatu haqqin urida bil batil. Kalimatnya benar, tapi bakal larinya enggak benar. Akhirnya enggak sholat, cukup eling saja. Ingat saja, ingat. Yang kayak begini nih, kita patut untuk diundang ke rumah kita. Ajakin dia itu tahlilan sama kita. Puluhnya 1000. Ajakin. Sampai dia perutnya perih. Dia minta makan. Kita bilang, ente bayangin aja ayam, opor, nasi uduk, semur jengkol. Bayangin aja sama susu, air jeruk. Kenyang gak? Gitu tuh. Cukup dibayangin doang. Ia belum sholat. Emang dia lebih tinggi dari Nabi? Nabi aja yang ma'rifatnya, jagonya ma'rifat, kakinya sampai bengkak sholatnya. Itu Nabi. Lah bagaimana dia? Nabi bukan, wali bukan, gitu. Wali ke-10, oh, bukan. Wali cuman songo. Terusnya itu wali songo. Yang kayak begitu. Wali songo. Ya Allah, ngaku lebih tinggi dari Nabi. Nabi sholat, yang ma'rifatnya tinggi, dia kagak sholat. Katanya ma'rifat, dari mana? Kira-kira begitu. Nah, dilihat ma'rifat yang diajarinya bagaimana. Karena kita tidak bisa mengatakan fasik atau murtad atau apa sebelum kita melihat data-data ajaran. Begitu tuh, untuk melihatnya. Tapi dari ciri-cirinya menyimpang saja. Menyimpang ini jauh atau terlalu jauh, harus dikaji kembali. Harus dikaji sejauh mana menyimpangnya, begitu. Kalau itunya sih udah pasti menyimpang. Kalau sampai ngajarin ma'rifat kemudian tidak sholat, orang makin kenal Allah makin rajin ibadah. Itu begitu. Orang yang rajin ibadah karena mengenal Allahnya lebih banyak. Begitu tuh. Begitu. Karena ketika dia udah kenal Allah, tumbuh cinta sama Allah. Kalau belum kenal, sulit untuk cintanya. Ma'rifat dulu, kenal dulu sama Allah, baru bakal cinta. Allah baik banget ternyata. Allah baik banget. Itu bakal begitu tuh. Syukur mulu adanya, syukur. Itu begitu kira-kira. Allah. Kalau mau hakikat, selain domba, tapi boleh. Baik, akikah itu memang yang paling afdol adalah domba. Domba afdolnya. Tapi boleh sapi, sepertujuh sapi boleh. Itu dalam sapi bertujuh, ada yang lain korban, yang lain akikah, yang lain buat dagang, sepertujuhnya boleh aja. Begitu tuh, enggak apa-apa. Sapi enggak apa-apa, boleh saja. Yang penting motong, karena akikah itu maqashidut tasyri'nya wujud syukur kepada tetangga. Cuman kurang afdol dalam madhab Syafi'i begitu. Cuma kalau madhab lain, semodel madhab Malik, kalau tidak salah kami mengutip, itu mesti kambing akikah itu, karena nabinya kambing. Kalau Imam Syafi'i tidak begitu. Yang penting memotong apa aja, sepertujuh sapi juga boleh. Jadi kalau kita memotong sapi satu, bagus sekali. Lagi kambing aja boleh yang kecil begitu, ya kan? Apalagi sapi. Jadi enggak mengapa. Seperti tertulis dalam hampir seluruh kitab-kitab fikih Syafi'i. Boleh saja. Tidak melanggar agama dan masih sah. Wallahu a'lam. Saya tadi menyimak dari siapa yang sesuatu yang tidak disadari yang kita lakukan itu sudah keluar dari masalah. Terus harus bisa ada perhatian. Pada umumnya kan tindakannya bagi yang melakukan kesalahan itu umumnya bersifat. Artinya kan kita dalam pada tindakan harus diingatkan keakhiran dan tidak diingatkan. Ini kan kesalahan yang seperti apa saja yang harus kita kembalikan kepada sahabat itu. Jadi usaha yang kita akan kita usahakan ini, usaha kita mengingatkan usahakan dari pengetahuan itu, kita tidak baik. Jadi ada namanya kesalahan itu masuk pada tataran akidah, ada kesalahan masuk pada tataran syariat. Kalau kesalahan itu masuk pada tataran syariat, itu diantaranya dengan istighfar. Tataran syariat kayak mana? Kayak kita lihatin paha perempuan, begitu tuh. Kan aurat itu haram, haram dilihat, itu istighfar karena tatarannya syariat. Kalau berbicara kepada syirik, melanggar akidah, apakah itu melanggar akidah itu mengingkari ajaran yang diijmakan oleh ulama? Sholatmu kagak wajib sama gua. Itu namanya mengingkari kewajiban sholat. Ini namanya mengingkari ajaran asli. Bukan gak sholatnya, tapi yang diingkari ajarannya. Ini namanya kufur. Orang mengatakan begitu. Enggak cukup kalau orang non-muslim masuknya dengan istighfar. Enggak cukup. Wong dia non-muslim, murtad namanya. Maka masuknya dengan syahadat. Jadi kesalahan apa yang harus dengan syahadat? Kesalahan yang berkenaan dengan hal-hal akidah. Akidah. Mentuhankan tiga Tuhan, begitu. Dan lain sebagainya banyak sekali. Menghalalkan khamar itu bisa melanggar akidah yang kayak-kayak begitu. Itu kalau melanggar akidah keluar dari Islam. Nah, kalau keluar dari Islam, bagaimana cara masuk Islam? Dengan istighfar, syahadat. Gitu begitu. Tapi kalau kemudian kesalahan tatarannya sama syariat, ini enggak semata-mata istighfar dalam syariat. Kalau kita nyolong, enggak cukup dengan istighfar. Biar air mata kita itu darah keluarnya, enggak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak kita bayar. Karena bukan itu. Begitu. Biar kita minta kenyang sama Allah, perut perih kagak makan. Kenyang enggak? Makan. Syariat ada. Ada syariat tatar. Jadi ada aturan-aturan panjang. Tapi mohon izin, janjinya kami ngajar sore-sore itu biar buru-buru ke Cirebon ini. Ini udah tanggal 10, Pak Kamal pengen mau ke rumahnya ini. Saya kira segini dulu ya. Mohon izin ya. Baik, kita tutup saja nih di tahun baru. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala di tahun yang baru ini segala rahmat, nikmat, kemakmuran, kebahagiaan yang Allah curahkan kepada hamba-hambanya yang soleh di tahun ini, mudah-mudahan kita pun dapat mendapatkannya. Apa-apa yang Allah curahkan, turunkan di tahun 1433 Hijriah ini, apa itu musibah, apa bala, apa malapetaka, apa bencana, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Mudah-mudahan dengan makin bertambah umur, makin banyak kita keinginan kuat untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga iman dan Islam kita teguh di dada kita sampai akhir hayat kita. Iman dan Islam ada di dada kita sampai kita masuk di liang kubur. Iman dan Islam ada di dada kita sampai kita dibangkitkan dari kubur. Iman dan Islam masih ada di dada kita sampai Allah kumpulkan kita di padang mahsyar. Iman dan Islam ada di dada kita sampai Allah lewatkan kita di siratul mustaqim. Iman dan Islam ada di dada kita sampai Allah mudah-mudahan anugerahi kita surga. Iman dan Islam masih ada di dada kita. Amin ya rabbal alamin, bi barakatil fatihah. Amin. Ada yang mau ikut.